Loh, niki prioritasnya supaya kulon jenengan niki punya kesolehan yang bener. Loh, apa wong iki terus wapi orang duwe elek? Gak ono wong sing orang duwe elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa sih yang gak punya salah? Siapa sih yang gak punya dosa? Liyane Kanjeng Nabi niku mboten wonten. Setiap kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Betul? Sampeyan ora patek semangat, ngantuk ya wis toyu tapi aja merem. Mboten wonten tiyang sing komplit api liyane Kanjeng Nabi niku gak ono. Pasti ada kekurangannya. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, dan tiada entut yang tak basin. Nanti Bang Rambok reken no. Lora ono to wong sing komplit. Gusti Allah maringi simbol, maringi lambang bahwa manusia ini enggak ada yang komplit apike. Di antara simbolnya itu yo postur tubuh manusia, keadaan dohire menungso, bentuk fisiknya lak gak ono sing sempurna kan. Emboh. Ora patek nyaut tok. Jajal aku tak ngadekno saya kene. Bu. Ora eneng wong komplit api tok yo ora eneng. Kadang wong lanang yo oleh gantenge tapi liyane yo ora oleh. Ngono kuwi. Di satu sisi dapat, di sisi yang lain enggak dapat. Di satu sisi plus, sisi lain negatif. Wong lanang kadang oleh ganteng tok, rupane enggak ganteng tapi ora tau gablek duwe. Nyambut gawe apa ya ora tau tepak. Dagange nyusuki yo kleru. Njajal maklaran yo beli duwi wong. Rupane yo enggak ganteng, ora gablek duwe tapi rupane lumayan kena gewasen-wasenan. Neng wong lanang rupane ora ganteng, yo rembes. Njembah uris rada merongos. Tapi duwe akeh, pau pinter golek duwe. Duwe akeh tapi rupane ya lumayan kena ge pesugihan. Wis ngono kuwi ora ana sing jangkep apik ora ana. Kadang ngeneng to wong lanang gawe wedi dhuwur tapi gombong. Oleh ndelondenge tok. Ya ndelonteng dawa tapi melur ngono modele. Gulir-gulir. Masa njunjung beras 3 kilo yang guling memang melaku kena kipas angin yang jungkel orang sumbut karo dawane ya sih ada kuwi ada orang lanang yang cilik ndik metekel kunting tapi kawat sampai ra iso leren kawat ngepau winter menek cilingkrik, cilingkrik, cilingkrik orang yang cilik tapi nyeneng no nah sekadung menek kan medun ini ragelam nah medun, nah medun ini kuwi saya gandul-gandul cili padahal maksudnya menek itu ya benakno gendeng benakno anten ya antennya TV, ya antennya DW orang itu ya podong kadang oleh ayune tapi liyane raule nono ku orang itu ku rupane ayu tapi cerewetnya rambetai ngomengan ngomengan, es ngomeng ra iso leren nanti kan leren jadi wis kadung turunan. Bapak-bapak lan di bojo ngomengan ya aja sedih-sedih, Pak. Pengen gak diomengi ya gampang nek tepak bojomu tak tak tak tak tak tak tak tak tinggal metu. Oh ya ora ning gerdu e. Ini jandonan no gerdu narokokan oleh telu. Engko nang balik mulai entuk omah takoni, sek to ra ngomenge. Sek rong bar iki. Ya no gerdu neh. Narokokan loro. Entek rokoke balik mulai takoni, sek ngomenge. Sek karo sak tek. Ya ana gredune rokokan sitok ae wong karek sakthik. Engko mulai takoni, "Sik ngomenge, wis katok aku." Kentekan batu. Wis ngono, rasa mboke wangi kobong omah tambahan. Wis ngoten niku, Pak, wong wedok ora ana sing komplit. Ngapunten, kadang ana wong wedok rupane wayu, ya gak ngomengan, ya gak cerewet, ya gak bisu. Mumpung rung dibantah karo coro-coro ngono iku. Disiki kok. Wes ayu, yo gak ngomelan, yo gak cerewet, kan sip to pisan. Sip, wayu, gak cerewet, gak ngomelan, tapi loro-loron. Diluk-diluk ndandakno ngono. Mosok dienggo ping pisane nyontekno. Mlakune nganti seyek, seyek kagen jublesan.